mana maksud daripada jihad yang sebenar, dan juga beberapa tangkasan atau tangkisan terhadap fahaman-fahaman tentang jihad yang terdapat di sebahagian orang ataupun pada sebahagian manusia. Antaranya bahawa jihad itu adalah untuk meluaskan kekuatan ekonomi pada orang Islam, sebab itu mereka keluar berjihad, ataupun berjihad itu adalah untuk sebagai pertahanan untuk negara Islam di Madinah dengan mereka melakukan serangan-serangan. Jadi ia adalah defensif, tapi dengan cara menyerang. Dan ada yang mengatakan bahawa ia sebenarnya adalah untuk memaksa orang lain yang bukan Islam untuk memeluk agama Islam dengan secara paksa. Dan saya rasa telah kita bacakan kebanyakan daripada perkara tersebut. Kita dah sampai buku surat apa? 361. Baik, jadi perenggan kedua mengatakan, dan ada pula yang menilai keberhasilan gerakan penaklukan Islam dengan mengaitkan pada karakter kesetiaan dalam mengunjung tinggi kebenaran. Artinya gerakan penaklukan ini memiliki karakter defensif. Penyerangan yang dilakukan oleh pasukan kaum muslimin pada waktu itu adalah dalam rangka membela pemerintahan Islam menghadapi musuh-musuhnya yang relatif lebih kuat. Penilaian seperti itulah yang mendominasi sebahagian besar buku yang kemudian dikoreksi oleh pena para sejarawan Arab dan kaum muslimin. Mereka menghadapi pemahaman-pemahaman kecil yang mendominasi ideologi-ideologi abad ke-20 dan kebencian manusia terhadap perang yang selalu membawa dampak bagi kehancuran banyak peradaban, jatuhnya dan korbannya nyawa manusia, dan bencana-bencana sosial kemanusiaan yang lain. Ini akibat peperangan. Ini antara satu, ini satu lagi pemahaman yang cuba difahamkan tentang jihad dalam Islam, iaitu untuk sebagai pertahanan. Jadi bagaimana nak bertahan dengan menyerang kota-kota di luar negara Islam. Jadi mereka tak katakan bahawa itu adalah jihad kerana agama, tapi semata-mata kerana apa ni? Kerana politik. Sebab apa? Sebab zaman mereka, yang ni zaman kita ni lah, zaman abad ke-20 ini, orang-orang ni dah tak suka apa? Tak suka berperang dan menganggap peperangan itu sebagai satu perkara yang negatif semata-mata, dan keburukan-keburukan yang didapati akibat peperangan antaranya adalah kerosakan infrastruktur dan kemudian korbannya banyak nyawa dan sebagainya. Sebab itu mereka cuba memahami jihad dengan cara demikian. Baik. Selanjutnya muncul lembaga-lembaga internasional yang berusaha mendamaikan negara-negara yang terlibat dalam konflik, membantu menciptakan kembali stabilitas keamanan dan mengajak mereka duduk ke meja perundingan untuk berdialog menyelesaikan berbagai persoalan daripada meneruskan perang. Semangat zaman, yang ini kefahaman zaman, ini sering membuat para penulis tentang gerakan penaklukan cenderung, ini penaklukan masuk ke sini adalah peperangan Al-Fath, yang ini pengeluasan apa ni jihad, cenderung menyoroti aspek kesetiaan untuk membela kebenaran yang ingin menyatukan antara semangat zaman moden dengan pemikiran jihad dalam Islam. Hal itu berpulang pada faktor-faktor psikologis dan intelektual yang saling mempengaruhi. Di antaranya kerana pemahaman-pemahaman barat yang mendominasi sebahagian kaum muslimin yang terpelajar disebabkan adanya pergumulan pemikiran berikut konsekuensinya yang merupakan sikap pesimis terhadap kekuatan barat, lalu mencuba untuk menolak semua yang bertentangan dengan semangat peradaban dan konsepnya, baik yang bersifat pemikiran maupun perilaku. Jadi ini adalah satu sebab kenapa timbulnya dakwaan-dakwaan tentang jihad seperti ini. Bukan kerana agama, tapi kerana apa? Untuk mempertahankan negara, mempertahankan diri dan sebagainya. Kerana apa? Kerana zaman mereka itu orang dah mula apa ni terpengaruh dengan ideologi-ideologi zaman sekarang yang tak suka berperang. Tapi dalam hakikatnya apa ni, mereka kata mereka tak suka perang, mereka lah yang paling banyak berperang. Jadi kemudian timbul pula orang-orang Islam yang belajar intelektual yang terpengaruh dengan di ayat-ayat barat ini, dan mereka cuba konon-konon tu mencantikkan gambaran Islam, terutama sekali jihad dalam Islam ni, dan mereka tunjukkan kepada barat, sedangkan mereka tak tahu apa yang mereka katakan. Jadi mereka sesat sendiri dan mereka menyesatkan orang lain. Itu yang selalu berlaku. Padahal perkara-perkara pemahaman-pemahaman seperti ini tidak pernah disebutkan oleh ulama-ulama dahulu. Ulama-ulama salaf tak pernah sebutkan bahawa jihad ni untuk pertahankan ataupun untuk defend atau untuk ekonomi dan sebagainya. Mereka semua kata jihadlah untuk apa? Li'i'la'i kalimatillah. Untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala, kalimat tauhid. Kemudian di antaranya juga kerana tidak adanya pemahaman yang benar terhadap hakikat jihad, disebabkan target-targetnya sehingga tidak boleh membedakan dengan jelas bahawa secara mutlak jihad itu tidak bertujuan untuk memaksakan akidah Islam kepada manusia, akan tetapi untuk menghilangkan semua yang menghambat penyebaran Islam di muka bumi, baik dengan cara melemahkan kekuatan politik yang sedang berkuasa atau bahkan menghabiskannya sama sekali sehingga kaum muslimin berjaya di muka bumi dan tidak ada seorang pun yang berani memfitnah Islam di mana pun ia berada. Jadi perkara inilah kenapa disyariatkan jihad asal sendiri. Selain daripada mempertahankan diri, dia ada lagi satu target, apa dia? Untuk menghambat, menghilangkan semua hambatan yang menghambat dakwah Islam daripada tersebar luas. Jadi ada kuasa-kuasa yang cuba menghambat dakwah Islam ini, jadi dia hilangkan hambatan tersebut dengan cara jihad. Jadi sebelum dia lakukan dengan cara jihad, dia dah lakukan dengan cara dialog dan sebagainya. Tapi bila mereka enggan, maka jihadlah jalan keluarnya. Apabila hilang hambatan tu, dah tak ada jihad lagi. Ataupun kadang-kadang kita terpaksa habiskan kuasa politik tersebut kerana dia terlampau bermusuh sangat dengan Islam dan cuba sedaya upaya untuk mengkhianati orang-orang Islam. Oleh kerana itu dihabiskan sekali kekuasaan-kekuasaan tersebut. Jadi supaya tidak ada fitnah lagi terhadap Islam dan orang-orang Islam. Jadi mereka bebas untuk melaksanakan hukum agama Islam dan berdakwah. Sesungguhnya mengaitkan jihad dengan pemaksaan akidah terhadap manusia merupakan isu propaganda yang sengaja ditiupkan oleh kajian-kajian kaum orientalis. Ekonominya Islam tu nak paksakan akidah Islam pada orang lain. Kalau tak masuk Islam, bunuh. Adakah demikian? Okay. Untuk memberikan gambaran yang benar, keduanya harus dipisahkan. Secara gamblang, yakni terang dan sangat meyakinkan, Al-Quranul Karim menjelaskan kebebasan manusia untuk memilih masuk Islam atau tetap memeluk agama Nasrani atau Yahudi, walaupun posisi mereka sudah masuk dalam struktur masyarakat Islam. Ini mereka dah dibawa kerakyatan Islam, negeri Islam, dan di bawah jaminan perlindungan pemerintahan Islam. Jadi tidak dipaksa orang-orang bukan Islam ni untuk masuk Islam dengan tanpa rela hati mereka. Tak ada lah. Siapa kalau ada lah, taruhlah ada raja Islam, khalifah Islam yang paksa orang Yahudi masuk Islam, orang Nasrani masuk Islam, itu tak ada kena-mengena kan Islam. Kelakuan dia atau perbuatannya adalah salah dan haram dalam Islam. Nampak? Jadi hukum Quran, la ikraha fid din, tak ada paksaan dalam agama. Yang ini daripada agama bukan Islam untuk masuk Islam, tak ada. Sebab qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, telah jelaslah petunjuk itu daripada kesesatan. Jadi orang kalau tak nak masuk, maknanya dia tahu yang dia dalam kesesatan. Jadi dia akan terima padahnya di hari kiamat kelak. Okay. Jadi orang dah tahu yang mana yang betul, mana yang tak betul. Jadi kalau dia tak nak masuk juga, kita tak boleh paksa. Jadi bila mereka masuk dalam masyarakat Islam, mereka dijamin perlindungan pemerintahan Islam. Dan kalau orang kafir sendiri telah dijamin akan perlindungan Islam, mereka dibenarkan memeluk agama mereka. Tentu sekali agama Islam dan dakwah Islam lagi mudah dilindung. Jadi itu maksud daripada jihad. Hal itu selain terungkap dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim, juga didukung oleh fakta sejarah yang benar. Jadi ini bukan saja ideologi saja, telah diaplikasikan dengan jayanya. Jadi antaranya lah banyak bangsa yang menyambut dengan senang hati kebebasan Islam dari belenggu tirani yang dililitkan oleh supremasi Romawi dan Parsi. Suku Kripti di Mesir dan suku Ya'aqib, Ya'qubi di Syam mengungkap rasa gembira mereka atas kebebasan beragama yang ditawarkan oleh Islam. Jadi sebelum Islam datang, mereka tak bebas beragama yang mereka hendak. Kalau orang Rom, dia paksa orang masuk Kristian. Siapa tak masuk Kristian, dia bunuh. Begitu juga orang Parsi, dia nak orang semua beragama Majusi. Tetapi bila sampainya Islam, rupa-rupanya mereka dibebaskan atau diberikan kebebasan untuk kekal dalam agama mereka. Asalkan mereka apa ni? Mereka taat kepada pemerintahan Islam. Baik, seandainya tidak ada penawaran kebebasan agama yang tulus tersebut, nescaya kelompok-kelompok agama yang minoritas sudah hancur di tengah-tengah kaum muslimin. Dan mereka juga tidak akan sanggup menjaga eksistensi kewujudannya hingga waktu yang akan datang. Meskipun kejayaan Islam sudah berlangsung selama lebih dari 14 dekad. Kita tahu bahawa dekat Mesir masih ada lagi orang-orang Kipti. Dia kita panggil apa kan, Koptik eh. Diorang apa ni, beragama Kristian. Negeri Syam ada lagi macam-macam agama. Drus ada lagi. Dan orang-orang Yahudi, orang Kristian. Begitu juga di mana ni, di di negeri Syam dan negeri Mesir. Sampai sekarang masih ada lagi, sedangkan mereka di bawah kerajaan-kerajaan Islam. Itu buktilah bahawa Islam bukan memaksa orang lain masuk agama Islam. Mengkaji realita sejarah tersebar luasnya Islam, mau tidak mau harus mengungkap hakikat kepemelukan manusia pada Islam semenjak period sirah. Dan dalam situasi damai, spektrumnya akan lebih luas daripada dalam situasi perang. Jadi satu hal lagi nak buktikan bahawa bukanlah kerana peperangan saja ataupun peperanganlah sebabnya ramai orang-orang bukan Islam masuk Islam. Jadi adalah kalau kita lihat daripada sejarah, sebenarnya bilangan yang paling banyak, yakni waktu bilangan paling banyak orang masuk Islam bukan waktu jihad, tapi dalam waktu damai. Yakni selepas jihad dah damai, itulah zamannya orang paling ramai masuk Islam. Itu kalau kita lihat sejarah. Jadi orang-orang yang masuk Islam setelah perdamaian Hudaibiyah, ini dalam waktu damai, jumlahnya berlipat ganda dibandingkan orang-orang yang masuk Islam sebelum peristiwa yang bersejarah tersebut. Ini peristiwa sebelum Hudaibiyah, peperangan Badar, Uhud, apa semuanya, tak ramai orang masuk Islam. Bandingkan dengan waktu damai period Hudaibiyah ada 9 tahun tu. Delegasi dakwah pada period sirah secara bertahap dikirim ke daerah-daerah pedusunan, meskipun mereka harus menghadapi berbagai macam bahaya yang selalu mengintai. Jadi waktu damai kan bebas nak dakwah, jadi dihantarkan delegasi-delegasi pendakwah ke apa ni, curuk-curuk kampung orang-orang Badui ni untuk dakwah Islam. Di tempat tu memang baik, tetapi apa ni, mereka berusaha untuk berdakwah dalam waktu damai. Dan ini kita katakan natijahnya adalah memuaskan. Penyebaran Islam tetap gencar dilakukan setelah mengalami kemerosotan di bidang supremasi militer dan politik. Dan hal itu terus berlangsung sampai sekarang. Ini jelas menepis anggapan sangat naif yang mengatakan bahawa sesungguhnya Islam itu disebar luaskannya dengan menggunakan kekuatan pedang dan kekerasan. Menilai gerakan penaklukan sebagai upaya defensif merupakan penilaian yang sama sekali keliru. Sekarang nak jawab, kita orang kata bahawa jihad tu tujuannya untuk mempertahankan negara Islam kat Madinah. Jadi apa jawapannya? Kita lihat, bukankah penduduk Andalus di mana, di Spanyol, tak apa jauh tu banding dengan apa ni, dengan Madinah, atau yang tinggal di belakang sungai Mawara Unnahar ni, daerah mana? Sungai itu masuk dekat sini adalah Laut Hitam atau apa tu, yang ada dekat Ukraine. Dekat Ukraine kan ada tu kan, besar tu. Itu dekat daerah Rusia tu. Islam masuk sampai situ. Spanyol. Kalau betul orang nak defend adalah dekat-dekat sikit lah. Jauh-jauh dia pun masih dekat daerah Hijaz ke apa ke, mungkin Syam ke apa. Tapi kalau Sepanyol, apa hal kita nak defend daripada Sepanyol? Mana jauh sangat dia nak datang. Ataupun yang dekat apa ni, dekat Soviet Union. Tentu ni bukan, mana ada orang defend sampai gitunya jauh. Tak ada lah, ya? Bohong lah. Jadi kenapa Islam keluar sampai ke sana? Pasal mereka nak sebarkan Islam ke sana. Dan orang sana tak mau kasih orang-orang Islam berdakwah. Jadi terpaksa apa? Hantarkan pasukan pelihara mereka dengan jihad. Okay? Jadi mereka apa ni, mengusuh Islam, mereka perangi apa ni orang-orang Islam. Jadi mereka diserang oleh orang-orang Islam. Jadi itu jawapan. Jadi apakah untuk mengamankan perbatasan wilayah? Ada border-border kan antara Sepanyol, antara Soviet dengan Madinah, rupanya jauh kan, tak ada border kat situ. Sehingga apa ni, kita nak apa ni, mempertahankan batasan wilayah yang masuk ke tiga benua. Jadi Islam sebenarnya masuk sampai Asia, Eropah dan Afrika. Eropah ni sebenarnya dah sampai dekat Vienna, dah sampai dekat Itali, Bosnia pun dah masuk dalam wilayah Islam. Begitu juga dengan wilayah Afrika. Jadi memang tak ada border yang mereka nak kena pelihara, sampaikan mereka apa ni, kena pertahankan diri mereka. Tidak, sebenarnya semuanya adalah mereka keluar ke sana untuk sebarkan Islam. Baik, jadi tidak adalah demikian sehingga terjadi peristiwa-peristiwa membahayakan dan peperangan-peperangan sengit yang jauh dari semenanjung Arabia, ini Hijaz. Seperti itulah yang terjadi di Turbawatai, selatan Perancis, di wilayah selatan Itali, di tepi sungai Tal, dan terakhir adalah pengepungan Vienna. Vienna ni lah Vienna. Oleh kerana itulah, interpretasi yang benar terhadap gerakan penaklukan adalah sebagai pelaksanaan kewajipan agama. Jadi interpretasi yang benar terhadap gerakan jihad keluar ni adalah sebagai pelaksanaan kewajipan agama, fardu agama atau jihad, yang oleh sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan darwatu sanamil Islam, sebagai puncak Islam. Macam unta tu dia ada apa? Dia ada bunggol dia tu kan, yang puncak tu. Tu dinamakan sebagai apa? Jihad. Semua tu Islam, atas dia tu yang paling penting kemuncak sekali adalah jihad. Jadi satu konsep yang asing pada zaman sekarang, sebab mereka tak tahu nak nilaikan kebenaran dengan kebatilan. Pada mereka tak ada sesuatu yang betul-betul benar, tak ada absolute truth. Pada orang-orang barat ni, dia tak tahu apa yang betul-betul betul. Dia, pasal dia tak ada petunjuk. Dia kata yang orang kata betul tu pun boleh tak betul. Jadi itu semua balik kepada apa, pemandangan masing-masing. Waktu mereka bebaskan orang apa ni berfikir, itu kata mereka lah. Tetapi hakikatnya, dalam waktu-waktu tertentu, sebenarnya mereka paksakan pandangan mereka ke atas orang lain. Yang paling paling menonjol sekarang ini apa dia? Demokrasi. Mereka jadikan demokrasi sebagai satu agama yang wajib dianuti oleh semua umat manusia ke atas muka bumi. Siapa yang tak anut demokrasi, maka dia apa ni, telah membuat kesalahan yang besar. Padahal pada dia pun sebenarnya tak ada yang dinamakan absolute truth, yang betul-betul betul, tak ada. Tapi bila dalam hal ini dia katakan ini yang betul. Jadi siapa yang tak menganut demokrasi, mesti nak kena apa ni, pressure dia sampai anut demokrasi. Sebab siapa tak anut demokrasi, dia tak apa ni, tegakkan hak ataupun kebebasan manusia. Itulah human rights. Kebebasan bersuara, kebebasan memilih pemimpin, kebebasan itu, kebebasan itu. Demokrasi apa dia buat? Kita pilih lah, semua ada bebas untuk apa ni, untuk apa ni, berikan pandangan. Lepas tu kita kira mana yang paling banyak, maka yang itulah apa ni, pendapat yang akan diikuti. Ya, itu fahaman mereka. Tapi hakikatnya apa dia? Itu pun yang orang kata apa ni, perlu diikuti tu pun, apa buktinya bahawa itulah satu perkara yang betul, demokrasi. Ini kan fikiran manusia, sebab manusia yang pilih. Jadi dia tengok kepada manusia tu. Kalau manusia tu baik semuanya, insyaAllah lah kan. Majoriti kalau pilih banyak apa ni, tentu satu perkara ni, maka itu yang betul. Tapi kalau dalam tu campur aduk yang jahat, yang apa semuanya, yang macam iblis pun ada, dia majoriti, jadi betul lah? Kan tak betul. Dan kita dah lihat banyak negara tu pilih nak adakan nuklear. Itu kan majoriti, itu kan demokrasi kalau ikut fahaman mereka. Kenapa pula kita kata tak boleh? Misalnya lah, Jadi sebenarnya kita apa ni tidak konsisten dalam hal ini. Sebab apa ni buatan manusia, fahaman-fahaman buatan manusia. Jadi yang benar hanyalah daripada agama, daripada Allah SWT, daripada wahyu, daripada rasul. Itu bezanya. Tapi bila kita nak kata kita punya paling betul, nak kena ikut kita, dan jihadlah satunya cara untuk memelihara agama kita, oh tak boleh. Ini ekstremis, teroris dan sebagainya. Itu muskilah dia lah. Dan yang membuatkan apa ni masalah lebih berat lagi adalah ta'assub ataupun sifat patetik lah atau simpatik daripada orang Islam sendiri. Dia sendiri dah tak percaya pada agama dia, dan dia cuba nak apa kata orang tu melembik-lembikkan atau mencair-cairkan apa ni pemahaman-pemahaman Islam. Oh, jihad ni tak ada apa-apa, dia cuma gini. Jadi jangan. Ini pun pemahaman sebahagian orang saja. Ataupun orang yang ada pemahaman jihad ni, dia memang salah, memang betul, dia bukan moderate. Jadi dia sendiri yang apa ni yang bersatu dengan apa, dengan orang kafir untuk apa ni melemahkan ajaran-ajaran Islam. Baik, jadi kita teruskan satuan-satuan perangan perang gerakan jihad. Harakatil jihad. Jadi dalam Islam tu dia bukan ada satu peperangan habis lah. Tak ada. Tapi dia apa ni, di jihad dalam Islam tu, dalam sejarah, dalam sirah itu merupakan apa ni cantuman daripada banyak gerakan harakat. Harakatul jihad bukan satu saja, dan mengambil masa-masa apa ni tahun apa ni masa yang banyak, yang panjang. Jadi kita tak boleh jadikan satu apa ni peristiwa jihad itu sebagai peristiwa peperangan itu sebagai mentafsirkan ataupun menerangkan semua jihad yang berlaku pada zaman sirah. Jadi gerakan-gerakan jihad digambarkan dalam peperangan atau pertempuran-pertempuran kecil yang difokuskan ke tempat-tempat yang terletak di sebelah selatan Madinah dengan tiga target. Tak boleh selatan eh. Gharbi maknanya barat Madinah. Terletak di barat Madinah. Jadi ada dua jenis gerakan jihad. Satu pertempuran besar namakan ghazwah. Satu lagi adalah pertempuran kecil, syariah. Kadang-kadang kecil sampai 8 orang aja, sikit je, tak ada sampai ratus-ratus pun. Dan biasanya pertempuran besar tu diikut serta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun syariah ataupun kuralnya saraya ni, kumpulan kecil kadang 3 orang, kadang berapa orang ni, dia dihantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham eh? Jadi mereka hantar kebanyakannya ke arah mana? Barat Madinah. Dan mereka ada tiga objektif. Yang pertama adalah untuk menakut-nakuti rombongan kafilah dagang orang-orang Quraisy yang menuju ke Syria sebagai salah satu jalur urat nadi perekonomian Mekah. Kedua, untuk menjalin persekutuan dan perjanjian damai dengan kabilah-kabilah yang tinggal di wilayah tersebut. Jadi ada dua sebab. Satu adalah nak takut-takutkan. Ini yang teroris ni lah. Nak takut-takutkan apa? Rombongan dagangan daripada Makkah nak menuju ke Syria. Dan mereka dalam perjalanan nak menuju ke Syria, mereka mesti lalu apa? Lalu Madinah. Jadi orang Madinah yang ni akan keluar dan mereka akan apa ni? Akan tahan mereka ke, takut-takut mereka. Dan kalau apa ni adanya pertempuran, jadi mereka akan bertempur. Faham eh? Dan mereka dalam peperangan sebenarnya. Yang kedua adalah untuk menjalinkan persekutuan dan perjanjian damai, ilaf, dengan kabilah-kabilah yang tinggal di wilayah tersebut. Sebab wilayah-wilayah ni ada perjanjian dengan Quraisy. Sebab tu Quraisy jalan selamat aja ni ila fi Quraisy, disebabkan persatuan-persatuan Quraisy dengan orang-orang wilayah-wilayah apa tempat jalan dia ila fihim rihlatasyita'i wasayf. Sebab tu dia jalan bagus saja waktu musim sejuk, waktu musim panas dia jalan dengan pedagang apa ni, dengan kafilah pedagangannya. Jadi mereka tu buat bisnes bukan itu je mereka buat. Mereka sebenarnya mafia besar. Mereka dapat duit, mereka kaya apa semuanya. Dekat muka orang nak menurut Islam, dia apa? Dia tindas. Dia halau lah, dia apalah semuanya. Dia bunuh. Jadi dah ada peperangan sampai kita, apa ni, orang Islam terpaksa lari ke Madinah ke lah. Jadi dah ada peperangan kat situ. Jadi macam mana kita nak serang Mekah tu? Tak boleh serang. Mereka kuat. Jadi gunakan cara apa? Memutuskan apa ni, perkara-perkara yang membuat mereka kuat. Antaranya apa? Harta benda. Jadi mereka punya sumber harta adalah perdagangan. Jadi kita potong, kita putuskan. Dan kalau kita dapat tangkap dia, kita tangkap ataupun kita bunuh mereka. Jadi mereka lemah. Adalah. Jadi kita paksa dia supaya apa ni? Supaya jangan buat apa-apa dengan orang-orang yang lemah di kota Makkah. Itu konsep dia. Jadi secara psikologis, langkah ini sangat menguntungkan kaum muslimin yang masih terlibat permusuhan dengan orang-orang kafir Quraisy. Dengan demikian, tentu saja ini merupakan keberhasilan tersendiri bagi kaum muslimin. Sebab kabilah-kabilah tersebut sudah lama sekali cenderung kepada orang-orang kafir Quraisy dan menjalin kerjasama dengan mereka. Secara historis, sejarahnya kedua belah pihak, yakni kabilah Badui ke apa dengan orang Quraisy, memiliki sebuah persekutuan yang cukup erat, yang oleh Quran disebut dengan istilah persekutuan ilaf, ilaf ke Quraisy. Salah satu yang disepakati dalam persekutuan ini bahawa orang-orang kafir Quraisy harus menjamin keamanan kafilah dagang kabilah-kabilah tersebut, baik yang menuju ke Syria maupun yang ke Yaman. Sepatutnya apa ni, kabilah-kabilah tu yang jaminkan apa? Jaminkan keamanan kabilah-kabilah apa ni, kafilah-kafilah Quraisy terbalik ni. Sama ada yang menuju ke Syria maupun yang ke Yaman. Kemudian kabilah-kabilah tersebut juga memiliki kepentingan-kepentingan yang kuat terhadap orang-orang kafir Quraisy sebagai pihak yang berwenang mengurus Baitul Haram, tempat di mana seluruh orang Arab melakukan upacara-upacara tradisional menyembah berhala yang ada di sekitar bangunan bersejarah tersebut. Jadi mereka buat haji dekat Mekah. Siapa yang jaga Mekah? Orang Quraisy. Jadi kalau kita tolong orang Quraisy, kita jaga tempat dia jalan, kafilah perdagangan dia jalan. Jadi kita pergi sana apa ni? Kita tolong-menolonglah. Ha, macam tu. Ha. Jadi agama pula sama. Apalagi kedua belah pihak juga memiliki kesamaan akidah dan persekutuan dalam memusuhi Islam. Jadi kalau mereka dah sama-sama sembah patung, mereka tentu apa ni, boleh bekerjasama menentang dan memusuhi orang-orang Islam. Jadi kalau kaum muslimin boleh menjalinkan perjanjian damai dengan kabilah-kabilah tersebut, tentu ini merupakan sebuah keberhasilan yang besar bagi mereka dalam situasi seperti itu. Kita lihat dari sudut strateginya. Strateginya apa ni, kuatlah. Jadi kalau kita asyik main apa ni, main tembak-tembak aje, tetapi yang menolong, yang menguatkan apa ni, orang-orang musuh itu, tentera musuh itu masih ada lagi, kita tak lemahkan dia, dia tak akan kuat. Jadi kita juga apa, kena apa ni, kena ambil sokongan daripada kawan-kawan, ally kepada musuh tersebut. Ini pun berlaku sampai zaman sekarang ni, masih orang buat lagi ya. Dia tengah musuh dengan orang tu, tapi dia tak boleh buat apa-apa. Jadi dia buat apa? Dia buat baik dengan apa ni? Dia punya kawan-kawan, jadi dia sama geng dengan dia pula. Jadi dia pun senang boleh masuk tempat tersebut. Jadi kemudian Baik. Jadi kalau kaum muslimin boleh menjalinkan perdamaian dengan kabilah-kabilah tersebut, tentunya merupakan sebuah keberhasilan yang besar bagi mereka dalam situasi seperti itu. Baik. Sebab ketiga, gerakan-gerakan jihad ini adalah untuk menampakkan kekuatan kaum muslimin di hadapan orang-orang Yahudi dan sisa-sisa orang musyrikin. Orang-orang Yahudi yang ada di mana? Di Madinah. Jadi target kaum muslimin tidak hanya sekadar menguasai Madinah, tetapi juga melebarkan kekuasaan mereka ke seluruh sudut wilayah Madinah dan kabilah-kabilah yang ada di sekitarnya. Mereka mempunyai kepentingan untuk berdamai dan menjalin hubungan dengan kabilah-kabilah tersebut. Jadi pertempuran yang pertama kali terjadi adalah pertempuran Al-Abwa. Dan juga lazim disebutkan pertempuran Wadjan. Keduanya merupakan daerah bertetangga yang jaraknya sekitar 6 sampai 8 mil. Jarak Abwa dari Madinah kira-kira 24 mil. Pertempuran tersebut tidak jadi meletus kerana berakhir dengan perjanjian damai atas permintaan Bani Zamrah ataupun Zamrah dari suku Kinanah. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 12 Safar tahun kedua Hijrah. Jadi inilah pertempuran pertama yang berlaku dalam Islam, pertempuran Al-Abwa. Dekat mana? Ini dekat aja, dekat apa? Dekat Madinah. Kira-kira 24 mil daripada Madinah. Tapi tidak ada jadi tumpahan darah sebab mereka apa ni akhirnya ada perjanjian damai. Pasukan kaum muslimin kembali ke Madinah setelah mereka berada di luar hingga permulaan bulan Rabiul Awal menurut keterangan riwayat Al-Madaini. Dan lihat memutar kakinya, disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari sebuah hadis dari Zaid bin Arqam nombor 10 tu, bahawa pertempuran yang pertama kali terjadi adalah pertempuran Al-Ashirah. Al-Hafiz bin Kathir mencuba mencocokkan hadis tersebut dengan riwayat Ibn Ishaq yang menyatakan bahawa ini maksudkanlah pertempuran pertama yang diikuti oleh Zaid bin Arqam bersama Rasulullah SAW adalah pertempuran Al-Ashirah. Jadi ada riwayat lain kata pertempuran pertama adalah Al-Ashirah berdasarkan satu riwayat daripada Sahih Bukhari. Tapi dalam sudut sejarah pula kita dapati ulama sejarah kata pertempuran pertama adalah pertempuran Al-Abwa. Jadi dia punya pemahaman dia, nak cocokkan dia, kata Ibn Hajar, macam mana? Oh, yang dimaksudkan oleh Zaid bin Arqam dalam Sahih Bukhari tu adalah yang dia pergi dengan Rasulullah SAW. Tapi sebelum tu sudah ada pertempuran. Tapi pertempuran ni tak diikuti oleh Rasulullah SAW, dihantarkan beberapa orang pergi ke Abwa. Jadi selesai masalah. Menurut Urwah Ibn Zubair, sesungguhnya Nabi SAW mengutus satuan pasukan Misariyah dari Abwa sebanyak 60 personel di bawah komandan Ubaidah Ibn Al-Harith. Menurut penuturan Ibn Ishaq, satuan pasukan tersebut dikirim ke daerah Saif Al-Bahri atau Saif Al-Bahri setelah pulang ke Madinah. Dalam waktu yang sama, beliau juga mengirim satuan pasukan sebanyak 30 personel di bawah komandan Hamzah bin Abdul Muttalib. Mereka juga bergerak menuju daerah Saif Al-Bahri untuk menghadang rombongan kafilah Quraisy. Akan tetapi kedua satuan pasukan tersebut tidak sampai terlibat pertempuran dengan orang-orang kafir Quraisy. Satuan pasukan yang dipimpin oleh Ubaidah hanya terlibat aksi saling melempar anak panah dengan pasukan kaum kafir Quraisy. Jadi mereka keluar ke Abwa ni ataupun bukan, di ke Saiful Bahri ini untuk apa? Untuk menahan kafilah perdagangan daripada Quraisy. Kita banyak ada 60 orang, 30 orang, ada dua pasukan. Biasanya Syariah ni pasukan berkuda. Sesungguhnya target utama dua satuan pasukan Islam tersebut adalah untuk menakut-nakuti rombongan kafilah dagang orang-orang kafir Quraisy. Hal itu merupakan peringatan keras terhadap orang-orang kafir Quraisy bahawa rombongan kafilah dagang mereka dalam bahaya sepanjang mana mereka tidak mahu mengubah sikap mereka memusuhi Islam. Itu maksud dia. Pada bulan Rabi'ul Tsani, pasukan kaum muslimin juga bergerak untuk menghadang rombongan kafilah dagang orang-orang kafir Quraisy. Dalam peperangan Buat, Rasulullah SAW berangkat bersama 200 orang pasukan. Beliau tiba di Buat dari arah Rabwah dekat daerah Yanbu' dengan tujuan untuk menghadang rombongan kafilah dagang orang-orang Quraisy. Selanjutnya pada bulan Jumadil Ula terjadi perang Al-Ashirah, bukan Musyarah, Al-Ashirah. Dalam kedua perang tersebut tidak sampai terjadi pertempuran. Jadi yang ini diikuti oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pergi selalu dengan pasukan yang lebih ramai. Jadi ada 200 orang pergi ke Al-Ashirah. Dan sama juga untuk menghalang rombongan Quraisy. Justru pada perang Al-Ashirah, mereka mengadakan perjanjian damai dengan Bani Mudlij. Setelah peperangan Al-Ashirah pada bulan Jumadil Akhir, Qurs bin Jabir Al-Fihri bergerak ke salah satu pinggiran kota Madinah dan berhasil merampas beberapa ekor unta dan domba. Domba apa? Kambing. Jadi dah ada perjanjian damai. Tapi apa berlaku? Satu orang tu nama aja Qurs Al-Fihri ni datang ke Madinah. Lepas tu dia apa? Dia rompak lah. Dia curi berapa ekor unta dan domba. Jadi dia dah putuskan perjanjian damai. Maka Rasulullah SAW pun melakukan pengejaran hingga ke daerah Safwan dari arah Badar, sehingga perang tersebut disebutkan Perang Badar yang pertama. Kenapa dipanggil Perang Badar pertama? Bukan Nabi SAW pergi ke Perang Badar itu untuk cari musuh, tidak. Ada musuh datang dan apa ni, rampas harta benda orang-orang kat Madinah ni. Jadi Nabi SAW kejar sampai kat Badar, jauh tu Badar . Jadi sebab itu dinamakan peperangan Badar yang pertama. Yang kita tahu Badar satu Badar je, rupanya ada dua. Akan tetapi pasukan Muslimin harus menjamin sebenarnya Qurs ingin membiarkan mereka lolos dari pengejaran. Akan tetapi pasukan kaum Muslimin harus menjamin adanya hubungan dengan tetangga-tetangga Madinah, sehingga akibatnya terjadilah penyerangan. Yang dilakukan oleh kaum Muslimin tidak hanya menghadang rombongan kafilah dagang orang-orang Quraisy yang menuju ke Syam sahaja, tapi juga menghadang rombongan kafilah dagang mereka menuju ke Yaman. Ini susah sikit. Sebab kalau rombongan kafilah ke Syria, memang nak melalui Madinah. Tapi kalau ke Yaman, dia ke belakang. Tapi itu pun mereka apa ni? Mereka kejar. Jadi mereka kena pergi double distance dia. Dah pergi muka belakang dia lagi, kita kena tahan rombongan kafilah tersebut. Ini menunjukkan apa ni, bahawa Rasulullah SAW melihat kepentingan yang apa ni, menahan dan menakut-nakutkan rombongan kafilah Quraisy. Sebab itu nyawa dia. Dia akan bawa harta benda balik ke ke Mekah. Jadi bila dia dapat diputuskan, dapat dilemahkan, maka akan lemahlah apa ni, orang-orang Mekah. Baik, kita teruskan. Oleh kerana itulah pada akhir bulan Rajab, Rasulullah SAW, ini masih tahun 2 Hijrah . Pada akhir bulan Rajab, Rasulullah SAW mengirim satuan pasukan sebanyak 8 personel saja. Pasal apa? Jauh. Jadi bawa 8 orang saja. Ini 8 orang ni mesti apa ni? Mesti hero lah. Mesti memang panglima naik kuda . Terdiri daripada sahabat Muhajirin. Jadi yang pergi semua daripada orang-orang Muhajirin. Sebab mereka dah paling pandai apa ni, tentang kawasan kat sana, di dekat dengan Mekah. Di bawah komandan Abdullah bin Jahsh ke wilayah Nakhlah, Wadi Nakhlah, yang terletak di selatan Mekah belakang, dengan tujuan hanya untuk memata-matai spy dan mendapatkan informasi tentang orang-orang kafir Quraisy. Akan tetapi pasukan Abdullah bin Jahsh melakukan penyergapan, yang serangan terperanjat terhadap rombongan kafilah dagang orang-orang kafir Quraisy. Dia nampak peluang, dia serang. Patutnya dia kena apa? Dia cuma cari maklumat je, intai je, berapa orang ada, apa ni, berapa ekor unta ada, apa orang bawa dan sebagainya. Tapi mereka telah serang 8 orang je. Setelah berhasil melumpuhkannya, membunuh komandannya dan menawan 2 orang, mereka lalu pulang ke Madinah. Itu hebatnya Ini yang buat orang muka marah . Dikarenakan peristiwa tersebut pula terjadi pada bulan haram. Iaitu bulan Rajab ni mesti bulan haram. Dan bulan haram maknanya haram berperang. Orang-orang Arab ni walaupun dia tak beriman kepada Allah SWT, sembah patung, mereka lagi mengikuti adat kebiasaan apa ni, agama Nabi Ibrahim, iaitu menghormati bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram ni tak boleh tumpah darah, tak boleh pemusuhan, tak boleh perang dalam bulan haram. Orang kafir pun ada apa ni, ada tahu hormat bulan haram. Haram yang haram kan dia tahu Allah SWT, jadi ada diikut, ada dia tak ikut. Tetapi kadang-kadang bila dia nak perang juga, apa dia buat? Okey, bulan ni bukan bulan haram, bulan Rajab kita tangguh, bulan ni bulan lain eh. Bulan Rajab, bulan haram nanti akan datang. Jadi kalender dia berubah. Jadi kalender dia apa? Berubah. Sebab tu bila zaman Nabi SAW kat Madinah, dia nak buat haji sebenarnya pula tahun 8 Hijrah. Tahun 8 Hijrah. Tetapi Nabi SAW tak pergi. Dia cuma hantar Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan satu rombongan haji pergi Mekah daripada Madinah. Kenapa Nabi SAW tak pergi? Kata ulama, kalau Nabi SAW pergi tahun 8 Hijrah tu sama Abu Bakar Siddiq, mereka akan buat haji bukan pada waktunya. Sebab kalender dia belum apa ni, belum betul balik. Jadi bila Nabi SAW pergi pada tahun yang berikutnya, tahun 9 Hijrah, barulah kalender dia pusing balik. Jadi sampai kepada apa ni? Kepada waktu yang betul. Itu dalil bahawa apa ni, Allah SWT memilih untuk Rasulullah SAW yang terbaik. Tapi dalam waktu yang sama, Abu Bakar Siddiq pergi buat haji, walaupun time dia salah, tapi tetap apa ni, tetap sah hajinya. So itu menunjukkan bahawa Zulhijjah atau bulan ni mengikut apa? Bukan mengikut yang ikut falaki, tapi mengikut apa yang ada pada pada orang ramai. Pada orang, pada orang ramai. Yang penting kita tengok anak bulan, kita kira ni Zulhijjah, sampai ke 9 Zulhijjah kita ukur pula. Dia berlaku. Tapi tahun akan datang dia kan, Hijjah dia tak tahun dia berubah sikit kan. Jadi kenapa ada perubahan ini? Sebab orang-orang Arab jahiliyah mengamalkan An-Nasi. An-Nasi itu maknanya mereka tangguh-tangguhkan bulan. Mereka boleh tukar-tukar apa ni? Kalender. Kenapa? Kerana nak perang. Nak perang ni pasal, okey, ni bulan haram. Okey, tak bulan haram, nanti next month baru bulan haram. Bulan ni bukan bulan haram. Bagus pula yang itu kan. Itulah dia dalam surah At-Taubah. Ini adalah dalil yang digunakan oleh Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala menerangkan tentang yang mu'tabar adalah anak bulan. Jadi masalah sekarang ni, 8 orang ini yang diketuai oleh Abdullah bin Jahsy telah apa? Telah menyerang dan telah menangkap 2 orang dan telah membunuh dia punya komandan, yang ni kafilah Quraisy yang nak pergi ke Yaman pada dalam bulan haram. Jadi menurut mereka, apa yang dilakukan kaum muslimin itu merupakan bahaya besar yang boleh mengancam penduduk kota dan desa di Madinah. Mereka menganggap hal itu sebagai bentuk pelanggaran terhadap tradisi umum yang telah berlaku di semenanjung Arabia jauh sebelum datang Islam. Abdullah bin Jahsy menyadari risikonya dan dia melakukan penyerangan setelah terlebih dahulu meminta pertimbangan pada sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya apa? Yang 8 orang lagi 7 orang lah. Sebelum dia nak perang ni, kita ni kat dalam bulan haram ni. Tapi peluang kat depan mata, kita memang dalam peperangan dengan Quraisy. Kalau kita apa ni, kita ambil peluang ni, kita untung lah. Kita dapat capai salah satu maksud apa ni? Peperangan. Dalam peperangan kan ada tipu daya. Masalah ni bulan haram. Tapi kita kalau cakap pasal bulan haram, diorang pun bulan haram ke tak bulan haram, diorang bunuh orang Islam pun semuanya. Diorang tak pernah dikira time. Jadi dia apa ni? Dia dah bersyarat syarat, kita attack juga. Jadi diorang attack. Lalu mereka pulang ke Madinah. Bawa harta benda dan bawa apa ni? Bawa 2 tawanan perang lagi. Dan ketika bermaksud menyerahkan harta ghanimah kepada Rasulullah SAW, beliau menolaknya. Seraya bersabda, aku tidak suruh menyuruh kalian untuk berperang pada bulan haram. Sekarang tersebar luas tuduhan orang-orang kafir Quraisy bahawa Muhammad dan sahabat-sahabatnya telah menghalalkan bulan haram, menumpahkan darah, mengambil harta dan menawan musuh. Wah, semua jenayah-jenayah yang boleh kita bayangkan dilakukan oleh orang, dilakukan oleh Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Ini propaganda, aku ni sukalah cerita macam ini. Dan buruk-burukkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Sallam tak mau ambil harta ghanimah. Dia marah. Suruh spy aja, kamu pergi serang. Baik, tapi apa yang berlaku? Akhirnya turunlah beberapa ayat suci Al-Quran yang menjelaskan kebenaran sikap kaum muslimin yang 8 orang itu, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mau menerima harta ghanimah dan membayarkan tebusan dua orang tawanan kepada orang-orang Quraisy. Ayat Al-Quran tersebut ialah yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fih qul qitalun fihi kabir wasaddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ihraju ahlihi minhu akbar 'indallah wal fitnatu akbar minal qatl. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram, qitalin fi. Katakanlah berperang pada bulan itu adalah dosa besar. Jadi itu mesti nak kena jelaskan dahulu. Apa hukum berperang dalam bulan haram? Tak berubah. Sebelum Islam diharam, dalam Islam pun dia tetap haram, dosa besar, kabir. Tetapi katakanlah berperang tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, dari agama Islam, kafir kepada Allah dan menghalangi masuknya Masjidil Haram seperti dilakukan oleh orang Quraisy dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar akbar dosanya dari sisi Allah daripada apa? Daripada membunuh, dan berbuat fitnah lebih besar daripada membunuh. Baik. Jadi dua-dua salah. Salah. Tapi yang lebih salah siapa dia? Orang Quraisy. Jadi demikianlah ayat tadi menerangkan bahawa apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dengan suka memfitnah kaum muslimin dari agama mereka dan mengusir mereka dari Mekah merupakan perbuatan yang lebih besar dosanya daripada peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin pada bulan haram. Meskipun pada bahagian pertama ayat dinyatakan tentang kehormatan bulan-bulan haram, jadi apakah orang-orang kafir Quraisy sendiri setia terhadap nilai-nilai dan tradisi-tradisi dalam tindakan yang mereka lakukan terhadap kaum muslimin sehingga mereka layak menuduh kaum muslimin seperti itu? Ada sebahagian orang yang sengaja membuat kerancuan. Mereka menganggap aksi penyergapan yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap rombongan kafilah dagang orang-orang musyrikin sama dengan perbuatan para penyamun atau perampok. Ini selepas ini ada orang yang kata lah, apa ni semua macam apa ni, perampok je, macam lanun ya, piracy. Akan tetapi anggapan minor, anggapan kecil tersebut disanggah. Alasannya kerana pada waktu itu kaum muslimin masih dalam suasana perang dengan orang-orang kafir Quraisy. Dan orang tanya, mana ni apa? Tak adil lah. Apa macam jahat lah orang-orang Islam. Tak tahu je pergi serang apa ni, kafilah perdagangan, kapal perang lah. Kalau kat dalam pada apa ni, di mana ni, di padang pasir, untung-untung tu macam apa? Macam kapal ni, kira kapal bawa apa, kargo. Atau kita serang apa ni, askar ni, kita serang kargo harga benda. So ni piracy lah, macam kat Somalia. Jadi apa jawabnya? Nah, kalau mereka nak betul-betul faham, mereka faham lah. Sebab ini dalam peperangan, dalam peperangan itulah cara dia. Sumber kekuatan musuh itulah yang kita lemahkan. Jadi bila kita naik masuk, kalau diorang pun bila ada nak bom tempat, diorang bom kat mana? Bom tempat power plant, betul lah, tempat yang macam gitu lah, tempat air. Jadi diorang habis, hancur. Bila diorang kena situ, tak payah bunuh lagi orang. Tak payah bunuh, bunuh lah. Mesti kan surrender kan, baru tak lama boleh tahan, tak ada api, tak ada air apa semuanya kan. Ataupun kalau ada sumber makanan dia nak masuk, kita stop, kapal dia apa, kita stop, kita serang. Jadi itu memang taktik dalam peperangan. Jadi kenapa mereka nak bezakan antara orang Islam dengan bukan orang Islam? Jadi kalau tak nak kena serang, jangan jalan dekat mana? Kalau nak jalan kena bawa army lah. Ataupun jalan yang dekat-dekat, dekat mana-mana boleh kena, boleh kena serang. Dan mereka seolah terlupa bahawa sepanjang masa ni orang-orang Islam sedang apa ni? Sedang kena tindas, sedang dimusuhi, sedang dibunuh kat mana? Dekat kota Mekah atau kat mana-mana orang boleh jumpa. So, apa ni? Ini adalah peperangan . Jadi upaya melumpuhkan kekuatan musuh dari segi ekonomi maupun militer termasuk salah satu tuntutan perang. Apalagi sebelumnya orang-orang kafir Quraisy juga menjarah macam apa? Merampok lah. Dia orang lagi besar punya perampok. Rumah orang dia ambil Harta benda orang untuk orang dia ambil, dia halau orang-orang tu keluar. Lagi besar punya lanun. Menjarah harta milik kaum muslimin ketika mereka sudah hijrah dari Mekah. Sampai sekarang pun keadaan perang mentolerir melumpuhkan kekuatan-kekuatan ekonomi dan militer pihak musuh. Pada bulan Rejab juga terjadi peristiwa penting yang perlu diperhatikan mengingat pengaruhnya yang mengukuhkan kelebihan dan kebebasan kaum muslimin tentang arah yang mereka jadikan sebagai kiblat dalam solat. Peristiwa tersebut ialah pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Kaabah. Tadi akan diceritakan tentang apa ni? Peristiwa pemindahan kiblat. Yang tadi kita dah dapat apa ni, pemahaman tentang gerakan-gerakan jihad. Jadi gerakan jihad ini dia lebih kepada barat Madinah dan tujuannya ada tiga. Tiga yang utama. Yang pertama adalah untuk mentakut-takutkan apa? Kafilah dagangan Quraisy. Okay. Kalau kita dapat sekali lagi bagus. Dan kedua adalah untuk apa ni? Untuk buat perjanjian damai dengan sekutu-sekutu Quraisy yang selama ini menjaga apa ni? Maslahat kafilah-kafilah Quraisy. Jadi macam mana nak berdamai? Bukan pergi sana buat baik dengan diorang, tak ada. Kita perang dengan diorang. Jadi perang dengan diorang, mereka tak boleh tahan, mereka berdamai. Jadi sekarang kita dengan kita diorang apa ni? Ada perjanjian damai. Jadi kita pun boleh tahan apa ni? Orang-orang Quraisy. Kau jangan kacau, jangan protect orang-orang Quraisy. Itu cara yang betul. Dan yang ketiga adalah dalaman. Sebab kat Madinah ada orang Yahudi. Jadi, kalau mereka lihat apa ni, kita keluar sana, keluar sini, keliling-keliling semuanya jadi sekutu dengan orang-orang Islam. Kita akan apa ni, akan lebih mudah nak apa ni, nak kuasai kawasan-kawasan berdekatan dengan Madinah yang ketika itu banyak diduduki oleh orang-orang Yahudi seperti di Khaibar dan sebagainya. Jadi kalau kita tak jaga kat luar ni dengan wilayah-wilayah orang-orang Badui ni, nanti apa ni, tahu-tahu aja mereka akan apa ni bersekongkol dengan musuh-musuh Islam dengan Yahudi, mereka serang Madinah. Jadi itu kita kena buat apa ni, persiapan berjaga-jaga. Jadi pemindahan kiblat ke Kaabah ini tak ada kena-mengena dengan jihad lah, tapi ia berlaku dalam era apa ni, Madinah. Iaitu sewaktu di Makkah dalam dan belum hijrah. Ini sewaktu di Makkah dan belum hijrah. Ini sebelum 13 hijrah. Nabi SAW bersalat menghadap ke Baitul Maqdis. Kat mana Baitul Maqdis? Di Syam, Palestin sekarang ni. Sekarang Syam pun dah tak ada. Dah tak ada nama apa? Nama Syam lagi. Syam dah dibagikan kepada banyak wilayah. Katanya Jordan, Lubnan, Syria. Jordan, Lubnan dengan Syria. Asalnya itu semua adalah satu kawasan, satu wilayah yang namakan negeri Syam. Palestin masuk dalam Syria. Jordan lah kan? Jordan. Ya. Dia bersebelahan. Palestin dah jadi sendiri sekarang. Dulu tak ada Yahudi ni. Palestin zaman dia sambung. Tapi Palestin pernah ke ada jadi negara Palestin? Ada. Tak pernah ada negara Palestin. Ha. Tapi tak ada. Yang kita namakan Israel lah. Kita tak nak sebutkan Israel lah. Israel. Ha. Tapi kawasan tu sebenarnya kat Jordan. Dia sampai kawasan Jordan, kawasan Lubnan. Kawasan Syria itu tengah-tengah kan? Asal itu semua negeri Syam. Yang disebutkan bumi Anbiya lah, Palestin tu khususnya. Banyak tempat dah nama dia dah tak ada lagi. Ya, dah digantikan dengan apa? Dengan nama lain. Hasil daripada penjajah-penjajah. Baik. Jadi pada awal-awalnya, waktu di Mekah lagi mereka solat. Walaupun belum diwajibkan solat 5 waktu, tapi mereka salat apa ni, siang dan malam 2 rakaat. Jadi mereka salat menghadap ke Baitul Maqdis, bukan ke Kaabah. Sebab jelas lah, sebab Kaabah tu adalah tempatnya berhala-berhala. Demikian menurut keterangan riwayat yang isnadnya sahih dan sampai kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Menurut sebahagian ulama, sewaktu masih berada di Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam solat menghadap ke Kaabah. Ini bercanggah dengan riwayat pertama lah. Dan setelah berhijrah ke Madinah, beliau solat menghadap ke Baitul Maqdis. Al-Hafiz Abu Umar bin Abdul Bar Al-Qurtubi cenderung pada pendapat yang terakhir tadi. Al-Hafiz Ibn Hajar pula mengkritik dan menganggap lemah pendapat tersebut. Dia mengatakan pendapat ini lemah. Ada yang mengatakan pendapat tersebut dinasahkan. Jadi kalau pendapat ini kuat, maknanya telah dinasahkan kiblat ini dua kali. Maknanya apa? Dah dua kali disuruh pergi ke Kaabah. Mula-mula pergi Baitul Maqdis, lepas tu disuruh pergi Kaabah. Lepas tu disuruh pergi Baitul Maqdis, pergi ke Kaabah lagi. So itu lemah lah. Yang kita tahu cuma apa? Dinasahkan kiblat, ditukarkan kiblat satu kali sahaja. Jadi yang sahih adalah pendapat pertama, kerana pendapat ini mencakup dua pendapat sekaligus. Dan Al-Hakim serta yang lain juga menganggapnya sebagai pendapat yang sahih. Sa'id Ibn Musayyib menjelaskan bahawa orang-orang Ansar salat menghadap ke Baitul Maqdis selama 3 tahun sebelum hijrah. Dia tahu orang-orang Ansar dah masuk Islam dulu kan, dia pergi ke haji, dia bai'ah dengan Nabi SAW, dia balik disebarkan Islam. Jadi orang salat juga, tapi mereka salat ke Baitul Maqdis juga, bukan ke Kaabah. Selama 3 tahun sampailah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Bahkan ketika sudah berhijrah ke Madinah Munawwarah, Nabi SAW masih tetap solat menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan. Kira-kira 1 tahun 4 bulan. Maknanya itulah syariat dia, kiblatnya ke Baitul Maqdis. Dan Baitul Maqdis juga adalah kiblat orang-orang Yahudi, orang Kristian. Pada pertengahan bulan Rajab tahun 2 Hijrah, Allah Ta'ala memerintahkan Nabi SAW untuk salat beralih menghadap ke Kaabah sebagai kiblat Ibrahim dan Ismail. Menurut Sa'id bin Musayyib, peristiwa pemindahan kiblat ke Kaabah tersebut terjadi 2 bulan sebelum meletusnya Perang Badar di tahun 2 Hijrah. Nah, 16 bulan, 1 tahun 4 bulan tu, ialah dia dah masuk tahun kedua hijrah. Jadi peristiwa itu tepatnya terjadi pada tanggal 17 Rajab tahun kedua hijrah, atau pada pertengahan bulan Rajab, yang ini 15 bulan Rajab lah. Seperti pendapat sebahagian besar ulama, kalau yang 2 hari kita tidak perhitungkan, ini 16 dengan 15 dengan 16 dengan 17. Menurut Ibnu Ishaq, peristiwa pemindahan kiblat itu terjadi pada bulan Rajab, 17 bulan setelah kedatangan Nabi SAW di Madinah. Jadi tak ada orang pula sambut apa ni peristiwa apa tukar kiblat ni, bulan Rajab. Sebaiklah. Sebab apa mereka sibuk apa? Sibuk sambut Isra Mi'raj dalam bulan Rajab. Kenapa tak sambut eh? Baik, menurut Ibn Ishaq, peristiwa pemindahan kiblat itu terjadi pada bulan Rajab 17 bulan. Tadi 16 bulan, ni 17 bulan. Setelah kedatangan Nabi SAW di Madinah. Jadi macam mana? Mana satu yang betul, 16 ke 17? Jadi Ibn Ishaq juga mengetengahkan sebuah riwayat yang kontroversial bahawa pemindahan kiblat itu terjadi pada bulan Syakban, memasuki bulan ke-18 sejak peristiwa hijrah. Sementara menurut Al-Waqidi, peristiwa pemindahan kiblat itu terjadi pada pertengahan bulan Rajab, memasuki permulaan 17 bulan sejak kedatangan Nabi SAW di Madinah. Jadi dua pendapat yang kuat. Satu kata 16 bulan selepas hijrah, satu 17 bulan. Satu lagi 18 bulan lah, yang ketiga, yang paling kontroversial. Di samping itu ada beberapa riwayat lain yang kontroversial, misalnya Musa bin Uqbah yakin bahawa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Jumadil Akhir. Ada pula ulama yang lain berpendapat 13 bulan selepas hijrah, 9 bulan selepas hijrah, 10 bulan, 2 bulan dan juga 2 tahun setibanya beliau di Madinah. Ini riwayat-riwayat yang banyak ni. Yang paling kuat adalah riwayat 16 bulan. 16 dengan 17 paling kuat. Sebenarnya dia tak ada perbezaan. Kita akan bahaskan. Jika kita kesampingkan riwayat-riwayat yang kontroversial, riwayat-riwayat syaz ni, yang ganjil ni, maka kontradiksi yang muncul hanyalah antara 16 bulan dengan 17 bulan. Dan ini boleh kita atasi dengan cara kita kompromikan dua bulan atau dua pendapat dalam pengertian bahawa ulama yang mengatakan 16 bulan menggabungkan bulan datangnya Nabi SAW dan bulan pemindahan kiblat menjadi satu bulan. Jadi waktu Nabi SAW masuk tu dia tak kira satu dia tak kira sebagai satu bulan. Faham eh? Dan bulan yang apa yang terakhir yang waktu dia berubahnya kiblat tu dijadikan satu bulan saja, tak kira sebagai dua. Tak kira satu. Ada pun orang yang kira 17 bulan Nabi SAW masuk bulan tu je kat Madinah. Rabiul awal tu dah kira satu bulan. Jadi sampai kat sana dia dah jadi 17 bulan lah. Sampai kepada apa selepas 16 bulan dia jadi 17 bulan. Masalah kira-kira je lah. Dan ulama yang ragu-ragu dia menyebutkan 16 bulan dan juga 17 bulan. Sebab tu ada kata 16 atau 17. Maknanya dia ragu-ragu lah. Tak mungkin berlaku dua kali. Baik, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk tetap solat menghadap ke Baitul Maqdis setelah hijrah disambut baik oleh orang-orang Yahudi yang memang sudah terbiasa solat menghadap ke sana. Orang Yahudi, tak maaf, orang Nasrani dan yang kiblat lain eh? Orang-orang Yahudi. Barangkali benar apa yang dituturkan oleh Mujahid bahawa secara ekstrim mereka mengatakan Muhammad ni menyalahi kami tapi mengikuti kiblat kami. Khalifuna wa yattabi'u kiblatana. Ini orang Yahudi biasalah eh. Apa ni dalam baik dia sindir apa ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Yahudi salah, Islam betul tapi ikut kiblat kita ni apalah. Sebab tu Nabi Muhammad sedih aja eh. Pasal apa? Kena pergi kena solat menghadap ke kiblat orang-orang Yahudi. Baik. Seolah-olah mereka menganggap bahawa agama yang baru yakni Islam itu mengikuti mereka dalam hal menghadap kiblat dan menjauhi mereka dalam hal tradisi-tradisi dan ritual-ritual. Mereka ingin sekali agama baru itu bergabung dengan mereka. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahawa perubahan kiblat ke Baitul Maqdis itu terjadi pada permulaan hijrah ke Madinah untuk menjinakkan orang-orang Yahudi. Jinakkan apa? Hati-hati dia lah. Dia bukan datang buat kan, nak jinak. Macam mana nak jinakkan hati dia? Oh, kita semayang pun sama kiblat dengan kau. Jadi jangan, kita sebenarnya bawa agama yang apa ni tak banyak jauhnya dengan agama kau orang Yahudi. Jadi masuklah agama Islam. Itu kata ulama atau sebagian orang. Padahal jelas menurut riwayat yang sahih adalah kebalikannya. Dan solat dengan menghadap ke Baitul Maqdis itu terus berlangsung seperti yang berlaku di Mekah sebelum hijrah. Bahkan yang berlaku adalah Nabi SAW bila sampai aja dia jumpa orang-orang ini sedang puasa Ashura. Puasa apa? Ashura 10 Muharram. Dia tanya kenapa orang puasa, dia kata mereka sambut kejayaan Nabi Musa AS. Allah SWT selamatkan Musa dan tenggelamkan Fir'aun. Jadi mereka puasa, Nabi Musa bersyukur dia puasa hari tersebut. Orang Yahudi pun ikut puasa. Nabi SAW kata kita lebih layak puasa pada hari tersebut. Tapi lepas tu Nabi SAW kata kita mesti salat menyalahi orang-orang Yahudi, kita puasa 9 dan kita puasa 10. Ini bukan bahawa bukan maksudnya untuk sama-sama dengan orang-orang Yahudi. Sedikit demi sedikit Nabi SAW menyalahi apa ni orang-orang Yahudi. Baik, Rasulullah SAW menunggu-nunggu wahyu dan beliau ingin sekali boleh menghadap ke Kaabah sebagai kiblat Ibrahim AS, rumah pertama penuh berkah yang dibangun untuk mengesakan dan menyembah Allah. Sebab Nabi SAW tahu Kaabah lebih mulia daripada Baitul Maqdis. Kaabah rumah pertama yang dibina oleh Allah SWT ataupun yang dibina atas muka bumi untuk menyembah Allah SWT. Inna awal baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama yang diletakkan dibina untuk manusia yang beribadat adalah yang di Makkah, di Bakkah, yang penuh berkah dan petunjuk untuk manusia semuanya. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ingin agar kaum muslimin memiliki kiblat tersendiri untuk mematahkan propaganda orang-orang Yahudi. Kemudian Allah Taala mengabulkan keinginan beliau dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah, "Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falan wallayannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haythuma kuntum fawallu wujuhakum syatra." Artinya sungguh kami sering melihat mukamu mengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dari mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Jadi selepas ayat ini turun, maka berubahlah kiblat daripada ke Baitul Maqdis ke Masjidil Haram di Makkah. Baik, solat pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW menghadap ke Kaabah ialah solat zuhur di tengah-tengah Bani Salamah. Bani Salamah, dekat selat dia. Bani Salamah ni adalah perkampungan di Kiblatain. Sekarang ni apa ni? Sekarang ni kawasan apa? Kawasan Kiblatain. Dan ada masjid pun sempena tu, itu masjid. Masjid Kiblatain. Kiblatain maknanya dua kiblat. Jadi itu adalah salat pertama, iaitu salat zuhur. Dan salat pertama yang beliau lakukan di Masjid Nabawi ialah salat asar. Dan salat pertama yang dilakukan oleh penduduk Quba di masjid mereka ialah salat subuh. Setelah mereka mendengar khabar pengalihan kiblat, dia dalam satu Madinah pun khabar dia dengar pun lambat kan. Saya tak ada TV, tak ada radio, tak ada loudspeaker semuanya kan. Jadi Madinah tu besar. Khabar itu datang lambat. Kenapa dikatakan demikian? Sebab ada riwayat berbeza-beza tentang solat apa. Solat apa? Maksudnya solat zuhur ke, subuh ke, asar, yang ada perubahan kiblat. Jadi komprominya adalah dekat masjid ni solat zuhur, masjid Nabi solat asar, masjid Quba jauh sikit waktu solat subuh. Hal itu bagi orang-orang Yahudi merupakan pukulan yang sangat berat. Mereka marah lalu mengadakan propaganda ke mana-mana. Allah Ta'ala lalu menurunkan ayat Al-Quran untuk menghancurkan tuduhan-tuduhan mereka ketika mereka mengklaim bahawa kebaktian itu bir terletak pada solat menghadap ke Baitul Maqdis. Sebagai sanggahan turunlah firman Allah Ta'ala, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal-maghrib walakinnal birra man amana billahi wal-yawmil akhiri wal-malaikati wal-kitabi wal-nabiyina sampai akhir hayat ayat. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian. Akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu adalah kebaktian orang yang beriman pada Allah, hari kiamat, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi. Bukan pandang sana apa ni, Baitul Maqdis dah jadi baik, tak ada. Betul-betul lah beriman pada Allah, malaikat dan seterusnya. Dan itulah Islam, bukan agama Yahudi. Ketika mereka menanyakan tentang alasan pengalihan dari kiblat yang sebenarnya, menurut pandangan mereka, Allah Ta'ala mengajarkan nabinya untuk memberikan jawapan kepada mereka. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahi al-mashriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Orang-orang yang kurang akal, yang bodoh di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka, umat Islam, dari kiblatnya yang dahulu, iaitu Baitul Maqdis, dan mereka telah berkiblat yang dulu mereka kiblat kepadanya? Maka katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikendakinya ke jalan yang lurus. Menghadap ke timur pun adalah tempat yang Allah SWT tetapkan. Kalau ke barat pun tetap yang tempat yang Allah tetapkan. Yang penting sembah apa? Sembah Allah, bukan sembah tempat. Al-Quranul Karim menjelaskan bahawa pengalihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Kaabah adalah sebagai ujian dan cubaan bagi orang-orang yang beriman, sejauh mana ketebalan akidah mereka dan ketaatan mereka untuk segera memenuhi perintah-perintah Allah Ta'ala. Jadi sikit lagi kita habiskan. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladhina hadallah وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Dan tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sesungguhnya pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Illa 'alal ladzina hadallah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kamu Ini solat kamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Jadi itulah tujuan kenapa ditukarkan kiblat. Kenapa? Disebabkan supaya apa? Supaya nak tahu siapa yang betul-betul beriman, mengikut Rasul ataupun cakap dia ikut Rasul. Jadi dalam agama ni ada apa? Ada ujian, tak ada semua senang. Dengan kata lain, Allah Ta'ala beriman kepada, berfirman kepada Nabi-Nya, kami menyuruh kamu untuk tidak lagi menjadikan Baitul Maqdis sebagai kiblat adalah sebagai ujian. Ujian itu terletak pada adanya desas-desus yang menterbalikkan fakta kerana orang-orang musyrikin menuduh Rasulullah SAW kebingungan mengurus agamanya lalu kembali kepada kiblat mereka. Orang-orang munafik juga menebarkan kebimbangan di tengah-tengah orang mukminin dengan mengatakan apa maunya Muhammad dengan sikap yang tidak konsisten ini. Akibatnya orang-orang mukminin yang sebelumnya solat menghadap ke Baitul Maqdis berasa takut kalau pahalanya menjadi sia-sia belaka. Ayat tadi menjelaskan bahawa Allah Ta'ala tidak menyia-nyiakan solat beberapa orang di antara mereka yang dahulu menghadap ke Baitul Maqdis dan meninggal dunia sebelum pengalihan kiblat tanpa pernah menghadap ke Kaabah. Wamakanallahu yudhi'a imanakum. Mereka ada 10 orang sahabat mengikut riwayat. Hal itu kerana mereka taat kepada Allah dan Rasulnya ketika mereka diperintah untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Sebagaimana mereka yang masih hidup juga taat kepada Allah ketika diperintah untuk solat menghadap Kaabah. Jadi tak ada masalah kat sini. Orang-orang yang dahulu menghadap ke Baitul Maqdis, solatnya diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Sebab waktu mereka menghadap Baitul Maqdis, mereka apa ni, taat kepada perintah Allah SWT. Dan orang hidup sekarang, solat ke Kaabah pun akan diterima solat mereka sebab mereka taat perintah Allah SWT. Sebab itu, hal pemindahan kiblat ini sebenarnya pengajaran dia bagi kita apa dia? Kita jangan goyang kalau kita jumpa bahawa ada perubahan-perubahan hukum dalam Islam, dalam sejarah Islam. Jangan kita jadikan masalah nasakh mansukh ini, nasakh mansukh umum khusus ini, kita jadikan dia sebagai apa ni, perkara yang melemahkan syariat Islam. Sebab tu dia ujian bagi kita. Nah, mula-mula macam ini, sekarang macam ini. Jadi itu kita kena taat lah mana yang diperintahkan ke atas kita. Ada pun orang lain, oh tak boleh. Kalau kita buat macam ini, nanti apa ni, agama ni berubah-ubah. Tidak. Agama ni berubah-ubah sebab diperintahkan oleh Allah SWT dengan kebijaksanaan Allah SWT. Atas kita jangan tanya banyak, melainkan apa? Agar kita ikut dan taat saja. Allah SWT. Jadi peristiwa pemindahan Kaabah ini berlaku sebelum peperangan Badar Kubra. Lepas itu ada peperangan Badar Kubra, peperangan Badar yang paling penting sekali dalam sejarah Islam. Ada apa-apa soalan? Dah 700 800 tahun dahulu. Dinosaurus yang tepat. Sekarang dah macam-macam bah. Mana orang tipu? Supaya nak tarik pelancong ke apa semua. Dia kata 800 tu lagi original, masih lebih pure lagi. Belum ada orang Yahudi kat sana, boleh tukar sana tukar sini. Belum ada orang-orang khurafat ke apa. Dia kata tak ada. Batu tu pun nak ikut Nabi SAW, jadi dia ada naik. Dan macam-macam cerita sedih, menyayat hati semua adalah. Batu tu nak ikut Nabi SAW, selamat jalan dia, Nabi SAW naik dengan burung ke atas. Tak payah kita nak dengar hati semua. Dia batu tergantung ke? Ah, the hanging rock. Sampai cerita tu masuk kat majlis. Kat Cina, kat Cina apa semua dia kan? Kepala tak ada badan jalan semua dia kat suara kapal dia. Dan bukan itu saja yang dikata tak ada. Banyak lagi yang namakan dan kita sekarang ni kata ada kubur Nabi tu, kubur Nabi ni. Dia kata tak ada. Kubur tu tak ada. Kubur tak wujud, kubur-kubur tu sebut. Itu orang ada-ada kan. Dia tahulah dia tinggal kat situ. Tak ada bukti waktu adalah kubur Nabi tu lah, kubur Nabi ni dan sebagainya. Tak ada. Sebagaimana yang kita lihat sekarang banyak kan. Kat Mesir lah, kat sini lah. Sebab kubur ni kata kat sini, kat sana pun ada kubur tu juga. Nampak saya bohong. Jadi perempuan berkubur besar-besar yang panjang. Kena orang dudukan besar-besar yang panjang. Dia nak pergi tu kena, oh dia betul lah kubur ni, apa ni? Kubur Nabi ni, kubur Nabi Daniel ke, kubur Nabi tu lah apa semua. Mainkan satu tak tahu, tapi tu Masjid Khalil eh. Dia kata dekat situ ada makam Nabi Ibrahim AS. Wallah. Yang orang main kereka ni dosa-dosa. Betul lah, bohong lah. Bohong atas bukan satu orang, satu dunia. Satu tujuannya nak dapat duit. Ada orang kan jaga kat situ. Mana boleh. Kita rasa ratusan tahun dahulu. Mereka tambah pula apa ni, buktinya bahawa Nabi-Nabi itu kan ada dalil. Nabi-Nabi itu tak dimakan oleh bumi. Jasadnya tak dimakan oleh bumi kan. Ini masalah lagi kepelarian. Masalah macam mana korang tahu bumi yang pula. Kubur Nabi, korang tak tahu. Ini dah beratus tahun, ribuan tahun sebelum ni. Ada dekat Gunung Tur Sina tu pun ada makam Nabi Ibrahim ke Nabi Harun ke apa. Kalau tengok cerita jejak apa, langkah, jejak langkah, jejak rasul. Macam-macam kita nampak. Jejak kubur. Tentu sekali, mana ada tu semua. Sebab dalam agama, kita tak disuruh apa ni. Apa ditinggikan kubur apa semuanya yang kita jaga dengan mungkin kita tak ada. Masalah Sabul Kahfi dia menjajah tempat ke? Sabul Kahfi adalah banyak kapal Nabi Nuh. Kita terus saintifik eh. Kita tengok bagian website kata begitu, kata begini. Baik, cerita tu lagi lama. Kalau kapal Nabi Nuh lagi cerita lama. Ikut Bukit Judi tu mana satu dan sebagainya. Kata kat apa ni, Arafah kata dekat itu. Yang kita tahu dalam Quran cuma satu. Nama dia Judi. Tapi Judi mana dia? Mana kita tahu kata kat Turki lah. Ada nombor tasbih satu. Ada apa masih ada lagi? Dia tengok satellite je gambar keluar straight time. Nak dekat 8,000 tahun, 9,000 tahun dahulu mana kita kita boleh pastikan. Lepas kita nak ambil berkat dan sebagainya, satu hal lain. Dah seberang ini adalah satu ini propaganda komision lah eh. Yang apa tu kita katakan murah-murahan lah, murahan. Kemarin ada pula cerita orang tanya saya, tak pernah nampak tak ada satu masjid dekat Indonesia tu, orang nak apa, nak pindahkan masjid dia, kubah dia, dia ada berapa ribu, 3,000 imam ke, alim besar lah, wali ke apa, jadi orang doa lah. Jadi kubah tu naik lah, nampak, orang ambil video naik. Lepas tu dia apa ni, dia pergi kat tempat, dia tak payah pakai forklift, tak payah pakai apa, mesin besar-besar, kubah boleh pindah terus dekat tempat bangunan baru. Kan? Macam apa ni kisah Nabi Sulaiman. Cakap kita tak tengok dengan mata sendiri tak boleh percaya lah. Zaman sekarang ni video ni semua dia boleh apa? Dia boleh buka. Dan ni tak boleh dia apa kesan pada kita pun sebenarnya. Bahkan cerita-cerita ni kalau kalau apa ni kebanyakan kita kita tahu ada tak ada, tak ada sandaran. Saja je lah apa ni korang nak kuatkan iman orang. Kita ni sebenarnya ni cara jadi apa ni generasi baru untuk orang semangat dengan agama. Sama macam zaman dulu yang waktu tak ada teknologi, Jadi diorang buat hadis palsu. Semua orang semangat dengan agama apa semua. Baca Quran surah ni, fadilat dia gini. Surah ni fadilat dia. Semua surah ada daripada 1 sampai 114 semua ada fadilat. Tengok kitab Zamakhsyari, saya bawakan semua surah dia ada fadilat ni. Yang sahih semua satu dua je. Tak banyak. Okay, tujuannya apa? Dan dijumpa orang yang meriwayatkan hadis palsu dan kata, zaman aku orang tak nak baca Quran lagi. Orang dah sibuk belajar agama, fiqah apa semuanya. Jadi aku tengok nak galakkan orang baca Quran, bawa lah riwayat-riwayat kononnya di fadilat surah. Aku boleh katakan ni berbohong atas Nabi SAW. Tak, aku bohong bukan atas Nabi SAW. Aku bohong untuk Nabi SAW. For him. Ya, betul. Sama ya, jahil. Antara orang yang banyak ibadat tapi jahil tentang hukum agama. Zaman sekarang sama juga. Aku pakai teknologi. Biasanya tak pakai hadis palsu, pakai teknologi. Email sana, email sini, aku semuanya. Dapat. Ada pun yang kalau kita bertemu dengan cerita-cerita macam ini, kita punya pandangan adalah kita tak benarkan, kamu jangan benarkan, dan kita jangan bohongkan juga. Kita jangan, dan kita jangan sebarkan. Kita KIB, kita tahu apa tu. Kita cakap apa pun tetap seperti ini. Kalau datang pada kita lah, kita tak cari. Kalau datang pada kita, kita tak kata betul, kita tak cakap salah, bohong, dan kita tak sebarkan. Sebab kalau kita sebarkan, kalau dia bohong macam mana? Kita membantu dalam menyebarkan kebohongan dosa, kita share. Kalau semua orang macam gitu, cerita dia tak pergi jauh sangat. Kalau semua orang kata, oh, siapa yang rasa apa ni nak dapat pahala, maka dia pun mesti forward lah. Kalau tak forward, maknanya iman dia lemah lah. Dia ada takut-takut dengan orang lah. Apa? Macam surat berantai lah. Ini semua kita tak mau lakukan. Sama dekat langit ada huruf alif lam lam ha ke, dekat pokok itu ada, dekat buah itu ada kalimat Allah ke, la ilaha illallah complete lagi ke, itu semua kita tak mau cerita. Kita tak mau. Asal gambar apa dia orang buat saja. Susah. Video orang boleh tukar, sebab tu tak boleh pakai untuk apa ni, di mahkamah. Jadi yang dia pakai kalau video ke CCTV pun, dia cuma boleh apa ni, dia boleh tangkap. Kemudian dia interrogate apa semua sampai dia keluarkan apa ni, dia mengaku dan sebagainya. Tapi setakat pakai itu saja untuk jadi bukti, kamera orang jadi bukti, video apa orang ambil jadi bukti, tak boleh sama sekali. Dia cuma boleh jadi apa ni, boleh jadi satu sebab aja untuk apa ni, untuk buat penyiasatan lebih lanjut. Itu hukum dalam Islam. Even DNA pun, kalau dalam DNA, oh dia gini-gini, kita tak boleh hukum dia wuduk kerana dia berzina ke apa semuanya. Tapi dengan apa ni, bukti tersebut, kita jadikan apa ni, kita boleh penyiasatan lebih lanjut dan semuanya tu boleh. Tak boleh jadikan hukum. Hukum tetap, hukum Islam tetap sama juga. Allah Allah. Itu mesti di sini dahulu sudah tersambung dan menunggalkan datang. Subhanallahulhamdulillahirobbilalaihissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.